wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd wa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muddatsatuha fa inna kulla muddatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin, di mana kita telah sampai hadis nomor 211. Naam, hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Hadis dari Abdullah ibn Amr, semoga Allah taala meridhai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muslim, seorang muslim adalah man salimal muslimun, yang orang muslim itu selamat. Orang muslim selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Wal muhajir, orang yang muhajir, orang hijrah adalah man hajara manahallah anhu. Orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Hadis muttafaq alaih. Hadis ini barakallahu fiik, pada pertemuan yang lalu sedang bahas al-muslim man salimal muslimun. Orang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguannya, gangguan lisan dan tangan. Asy-Syaikh telah menyebutkan contoh mengganggu kaum muslimin dengan lisan. Barakallahu fiik. As-sani, sekarang yang kedua. Gangguan min yadihi. Orang muslim itu orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan tangannya. Man salimal muslimun min yadih. Orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan tangannya. Apa contohnya? Seorang muslim tidak mengganggu kaum muslimin dengan tangan. Fala ya'tadi 'alaihim bid-dharb. Contohnya tidak melakukan gangguan kepada kaum muslimin bid-dharb, dengan memukul. Memukul ya. Au bil jurh. Atau yang kedua, melukai. Juruh. Al-jurh, melukai. Mungkin dengan senjata dilukai kaum muslimin tanpa sebab. Atau yang ketiga, na'am, au akhdil mal, mengambil harta kaum muslimin dengan zalim. Barakallahu fik. Au ma asbah dzalik. atau yang serupa dengan itu semua. Ini saya memberi contoh bahwa kaum muslimin tidak boleh mereka itu diganggu sehingga tidak selamat, dipukul, dilukai, diambil hartanya. Qad kaffa yadahu, seorang muslim yang betul-betul muslim adalah yang kaffa, bisa menahan yadahu, tangannya. La yakhudu illa ma yastahiquhu syar'a, tidak mau mengambil ya sesuatu kecuali yang berhak diambil secara syariat. Tidak berani mengambil sekecil apapun bentuknya harta milik kaum muslimin tanpa hak. Tidak boleh, karena itu mengganggu kaum muslimin. Baik, sehingga kita harus bisa menyelamatkan diri kita mengambil harta kaum muslimin. Wala ya'tadi ala ahadin, tidak pula membuat gangguan permusuhan kepada kaum muslimin. Barakallahu fik. Fa idza istama'al insan salamatun nas min yadihi wa min lisanihi fa hadha huwal muslimu. Kata Syekh, apabila seorang terkumpul terkumpul padanya keselamatan yang dirasakan oleh manusia dari gangguan tangan dan lisan, fahadha huwal muslim, inilah dia disebut al-muslim. Jadi al-muslim ialah orang yang terkumpul padanya, barakallahu fik, dari keselamatannya manusia dari gangguan lisan dan tangan. Itu al-muslim. Barakallahu fik. Berarti wa ulima min hadzal hadis, diketahui dari hadis ini, anna man lam yuslim annasa min lisanihi wa au yadihi falaysa bimuslim. Dari hadis ini diketahui, kata Syekh, bahwa siapa yang tidak bisa memberi keselamatan kepada manusia, siapa yang tidak bisa memberi keselamatan kepada manusia, kepada kaum muslimin, dari gangguan lisan dan tangan, falaysa bimuslim, maka dia bukan disebut muslim. Nah, jadi al-muslim betul-betul orang yang bisa menyelamatkan manusia dari gangguan lisan dan tangan. Kalau belum, maka bukan. Barakallahu fik. Ini yang harus disadari oleh kita, seorang muslim tidak boleh menyakiti, mengganggu dengan lisan dan tangan kepada saudaranya semuslim, mengambil harta milik saudaranya dengan tanpa hak. Tidak boleh. Kalau anda seorang muslim, tidak boleh. Kalau anda seorang muslim, jaga harta saudaranya sekecil apapun. Mungkin menurut kamu kecil, tetapi menurut saudara kamu besar. Karena dia orang miskin, dia mengumpulkan harta dengan susah payah, dikumpulkan sedikit demi sedikit untuk bisa membeli sesuatu. Setelah kumpul bisa beli, antum ambil, tidak ngomong, antum mencuri, betul-betul zalim antum. Tidak boleh ya akhi. Seorang muslim tidak boleh orang lain merasa tidak selamat. Barakallahu fik. Harus diselamatkan dia. Faman kana laisa lahu hammun illal kila wal qala fi ibadillah wa akli luhumihim wa aradihim falaysa hadha bimuslim. Syekh mengingatkan juga, barang siapa yang laisa lahu ham, yang dia tidak punya keinginan kecuali qil wa qal. Apa qil wa qal? Berkata tanpa kejelasan kebenaran beritanya tentang hamba Allah, membuat berita yang tidak jelas kebenarannya, namanya qil wa qal, katanya. Kata siapa? Katanya. Jadi kalau diurut katanya. Kebenarannya tidak betul. Ini tidak boleh. Kalau berbicara tentang hamba Allah, sesuatu harus betul-betul beritanya diperjelas. Kalau tidak benar, zalim. Sudah nyebar, aduh salah beritanya, afwan. Tak kemana-mana beritanya, sudah nyebar. Kau baru mencabut suara, tulisan. Akhirnya apa? Jadi madharat bagi kaum muslimin. Maka harus menjaga lisan dari qil wa qal. Apalagi kita hidup dalam satu tempat yang banyak orang. Banyak orang dalam satu tempat yang banyak orang. Berita-berita, kata dia nyebar. Setelah ditelusuri, ternyata tidak benar. Segera minta maaf pada dia. Wa akliluhum, demikian pula barang siapa yang tidak ada keinginan kecuali memakan daging dan merusak kehormatan saudaranya, hadza laysa bimuslim, menghibah maksudnya, bukan seorang muslim. Barakallahu fik. Wa kadzalik, demikian juga, man kana laysa lahu hamun ilal i'tida 'alan nas bidharb wa akhdil mal, demikian pula barang siapa yang tidak ada keinginan kecuali membikin i'tida, permusuhan kepada manusia dengan memukul, mengambil harta. Orang seperti ini laisa bi muslim. Barakallahu fik. Wa karadalik, dan selain contoh-contoh itu, mimma yata'allaqu bil yad, yang berkaitan dengan perbuatan, ya. Falaisa bi muslim, dia bukan seorang muslim. Orang muslim itu orang yang bisa memberikan keselamatan kepada kaum muslimin. Orang duduk di sampingnya merasa aman, nyaman, ya. Ketemu saja sudah senang. Assalamualaikum, diberi doa. Assalamualaikum. Kita yang diberi salam, waalaikumsalam, saling mendoakan. Duduknya saja sudah nyaman. Ini seharusnya seorang muslim tidak boleh melakukan hal-hal yang mendolimi saudara se-Islam. Wahakada akhbaron Nabi, Asy'i mengatakan demikianlah telah dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa laisa ikhbaru Nabi sallallahu alaihi wasallam limujarrad an na'lama bihi faqat. Ini berita dari beliau. Naam. Dan bukanlah berita dari beliau itu semata-mata untuk kita ketahui saja. Bukan sekedar informasi, wawasan, oh itu ya Islam ya. Bukan itu. Bal lina'lama bih wa na'mal bihi. Bahkan untuk kita ketahui beritanya, wali na'mal bihi, dan untuk kita amalkan. Berita ini benar karena sumbernya dari Nabi. Tetapi bukan sekedar berita, kita amalkan. Kita seorang muslim mengamalkan hadis ini. Wa illa famal faidatu min kalamin la yu'mal bihi. Kalau tidak, kata Syekh, apa faidahnya dari ucapan yang tidak diamalkan? Nah, beliau mengkhabarkan itu sebagai faidah bagi kita diamalkan. Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Bukan sekedar berita, diamalkan dalam kehidupan kita, dalam kita berteman, bersahabat, bertetangga, berkeluarga, bermasyarakat. Praktekkan hadis ini. Fahris in kunta turidu al-Islam haqqa. Bersemangat mengamalkan hadis ini kalau kamu ingin menjadi Islam yang haqqa, yang sebenar-benarnya. Ya? Betul-betul seorang muslim. Ala ayyusliman nasa min lisani wa yadik, min lisanika wa yadik. Bagaimana seorang muslim yang betul-betul muslim, orang yang menyelamatkan manusia dari gangguan tanganmu dan lisanmu. Hatta takuna musliman haqqa. Sehingga betul-betul kamu sebagai muslim yang haqqa. Betul-betul muslim. As'alullah ta'ala, kita mohon kepada Allah, ayakufana menahan kita, wayakufa'anna, dan menahan apa yang pada diri kita, wayu'afana, dan memaafkan kepada kita, wayakfu'anna, innahu jawadun karim. Barakallahu fikum. Selesai hadis dari hadis man al-muslim man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Kita ambil beberapa faedah hadis ini. Yang pertama, wa min fawaidil hadis al-awwal, yang pertama, afdalul muslimin wa akmalul mu'minin man adda huquqallahi ta'ala wa huquqal muslimin. Faedah yang pertama hadis ini, afdalul muslimin, kaum muslimin yang paling afdal, wa akmalul mu'minin, kaum mu'minin yang paling sempurna, ya, kaum muslimin yang paling afdal, kaum mu'minin yang paling sempurna, siapa dia? Man adda huquqillah, huquqallahi ta'ala wa huquqal muslimin, yang bisa menunaikan hak-hak Allah ta'ala dan hak-hak kaum muslimin, ya, itu orang muslim yang afdal, orang mukmin yang akmal. Ya, hak-hak Allah diibadahi, ditunaikan. Hak-hak hamba kaum muslimin ditunaikan. Di antara hak yang harus kita berikan, jangan menyakiti, mengganggu dengan lisan dan tangan. Ya, kalau kita punya teman sekamar atau bertetangga, tiba-tiba dia tidak nyaman dengan anak kita, diri kita, perbuatan kita, omongan kita, kita pertanyakan kebenaran keislaman kita. Padahal seorang muslim seharusnya orang lain selamat, nyaman, damai, tentram hidup dengan kita, ya. Yang kedua, al-i'tida qad yakunu fi'lan au qawlan. Al-i'tida bentuk mengganggu manusia, al-i'tida mengganggu kepada manusia, qad yakun, kadang dilakukan fi'lan, dengan perbuatan. au qaulan atau ucapan. Tayyib, perbuatan atau ucapan. Sehingga segala bentuk perbuatan yang mengganggu jangan. Sampai dalam hadis tidak boleh asyara mengisyaratkan kepada saudaranya, mengarahkan dengan besi ke wajah saudaranya. Besi walaupun bukan tajam di apa namanya diarahkan ke wajahnya. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Khawatir syaitan akan menjerumuskan dirimu untuk melakukan yang lebih dari itu. Ya. Walaupun bercanda, apalagi serius. Canda pakai pisau di apa diarahkan ke wajahnya. Awas ya, awas ya. Enggak boleh. Hati-hati. Kenapa ibadah Allah? Karena ini syaitan bisa menjerumuskan kamu melakukan yang lebih dari itu. Bayangkan. Sampai seorang yang masuk masjid dan membawa pedangnya. Nah dulu sahabat kalau itu perang atau ke masjid bawa pedang. Disuruh oleh Nabi untuk memasukkan pedangnya ke sarungnya. Kenapa? Karena pedang masuk masjid banyak orang. Tiba-tiba dia mau sholat, pedangnya nyenggol. Nyenggolnya pedang bisa menjadi sebab keluarnya darah. Maka disuruh untuk memasukkan ke dalam sarungnya. Dalam rangka menjaga keselamatan saudaranya. Betul-betul beliau membimbing agar kita tidak menyakiti dan mengganggu saudaranya. Barakallahu. Yang ketiga, yanbahi na'am tarkal ma'asi. Yanbahi tarkul ma'asi waliltizamu ma amarallahu ta'ala bih. Yanbahi seyogianya yanbahi tarkul ma'asi. Seorang meninggalkan maksiat-maksiat waliltizam dan komitmen. Melaksanakan ma amarallah ta'ala bih, perkara yang Allah ta'ala perintahkan kepadanya. Ya, seyogianya seorang muslim meninggalkan maksiat-maksiat dan iltizam komitmen melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Tayyib. Artinya sesuatu yang terlarang itu maksiat yang bisa menjadi sebab merugikan saudaranya, tinggalkan. Tinggalkan mengambil harta saudaranya, mengganggu saudaranya. Ya. Sampai bercanda yang membuat orang lain sedih, itu saja tidak boleh. Mengambil tongkat saudaranya, diambil tongkatnya. Biasanya tongkat yang di sebelah selatan dipindah ke utara. Sehingga seorang muslim mencari-cari dan sedih, kemana tongkat saya. Hal seperti ini saja dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi marah ketika melihat ada orang bercanda dengan candaan seperti ini. Karena bikin sedih. Apalagi mungkin yang punya tongkat orang sepuh, susah, matanya tidak jelas, ya dia berjalan ke masjid harus pakai tongkat, kamu bercanda dengan dia, sehingga sedih mencari kemana tongkat saya, bagaimana saya pulang. Boleh seorang muslim kamu perlakukan seperti itu, barakallahu fik. Yang ada justru membantu, menolong, meringankan. Sendalnya dicari, mana sendal saya? Oh di situ pak sendalnya. Diambilkan, ini pak, kurang sepuh. Jangan kamu malah kemudian membuat susah. Sengaja ditukar-tukar sendalnya, yang nomor 9 ditukarkan sama nomor 7. Ya, yang nomor 5 ditukarkan sama nomor 9. Begitu dipakai kok susah sekali ini. Orang tua ini bingung, sendalnya beda ini. Enggak boleh ya, akhi. Bercanda tapi merugikan dan menyakiti dan bikin sedih kaum muslimin. Yang berikutnya, faedah hadis ini, min ahsani ta'amul ma'a rabbih labudda ayuhsinal mu'amalah ma'a ikhwanihi al muslimin. Ya, faedah yang bagus, min ahsani ta'amul, termasuk bagusnya bermuamalah. Min ahsani ta'amul, termasuk bagusnya bermuamalah. Bermuamalah itu bergaul, bersikap, ya. Ma'a bermuamalah ma'a rabbih. Kalau dia kepada Rob berarti beribadah kepada Rob. Labudda ayuhsinal mu'amalah, dia harus memperbagus mu'amalah ma'ikhwanihil muslimin, kepada saudaranya kaum muslimin. Termasuk diantara yang bagus dalam bermu'amalah kepada Allah, yakni beribadah, harus memperbagus mu'amalah kepada saudaranya kaum muslimin. Kenapa? Li'annal iman yusmiru al-amal as-salihu wal-qawlu tayyib. Dikarenakan iman yusmiru al-amala as-saliha. Iman, kata Syekh, membuahkan amal soleh dan membuahkan ucapan yang tayyib. Ucapan yang tayyib, yang bagus. Itu iman yang betul-betul dimiliki seorang mukmin, merubah sikap yang tadinya beramal toleh, merubah jadi amal soleh. Yang tadinya ucapannya kasar, jelek, kotor, jorok, berubah menjadi ucapannya selalu tayyib. Itulah iman, ya. Maka semakin banyak ilmunya, semakin kuat imannya, semakin bagus sikapnya kepada Allah, kepada makhluk, kepada manusia, ya. Jangan sampai kita dalam kondisi jahil dan berilmu sama. Jangan. Karena Allah berfirman, hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya apa? Tidak akan sama. Apakah sama orang yang berilmu, berilmu, beriman, sama dengan orang yang bodoh yang tidak beriman? Jawabannya tidak sama. Maka kita nasihatkan untuk diri kita pribadi dan antum, mari kita terus mempelajari ilmu dan memperkokoh iman, lalu kita memberikan dari ilmu tersebut buah. Apa itu buahnya? Al-amal soleh. Jangan ilmu sekedar untuk ilmu, jangan ilmu sekedar untuk wawasan, tapi kita berharap kepada Allah Ta'ala membuahkan amal soleh, ya, sehingga semakin banyak ilmunya, semakin nampak buahnya. Orang semakin banyak ilmunya, semakin banyak faedahnya. Apa faedahnya? Semakin kokoh imannya, semakin banyak amal solehnya, ya. ucapannya semakin baik. Dulu kepada orang tua berani bentak. Kalau minta bentak-bentak, mukul-mukul. Sekarang sudah tahu hukumnya, ayatnya. Wala taqullahuma uff, wala tanharhuma. Maka ketika dia sudah tahu ilmunya, masya Allah, ancamannya berat durhaka kepada orang tua. Ketika bicara orang tua dengan penuh kelembutan, penuh ketawaduan, begitu. Ini namanya buah dari ilmu merubah yang dulu ucapannya kasar, kaku, kotor, jelek, berubah menjadi lembut, baik, berisikan doa kepada orang tua. Ya. Itulah harapan dari ilmu yang kita pelajari. Barakallahu fikum. Inilah beberapa fawaid dari hadis. Tayyib. Selesai hadis 212, begitu. Kita akan masuk hadis 213 insyaallah. Namun sebelumnya tafadhol yang mau murojaah hadis, tafadhol barakallahu fikum. Masih ada waktu berapa menit? Abu Suhaib, masih ada waktu 5 menit. Tafadhol murojaah. Dari kelas yang paling tinggi ke bawah, tafadhol. Mana yang paling tinggi kelasnya? Nah, tafadhol. Satu orang enggak apa-apa. Tiga orang, empat orang boleh. Tafadhol. Kum ya bunai. Atau ditunjuk. Tafadhol. Hadis pendek, insyaallah mudah. Atau saya tunjuk. Yang membaca yang pecinya warna biru. Ada warna biru? Ada yang warnanya biru, coba pegang pecinya dan lihat. Ada? Ada ya? Coba berdiri yang warnanya biru. Ayo mas. Yang pecinya warnanya biru, coba berdiri. Berdiri mas. Ya. Ayo bunyi. Bisa belum? Ya berdiri. Disusul yang warnanya hijau. Ada yang warna hijau? Pecinya hijau, berdiri. Mana yang warnanya hijau? Kom, ya berdiri. Kom. Kom yang warnanya hijau. Kom. Mana lagi yang warna hijau? Ada, cuma dua. Tafadhal ya bunai. Terus, ada lagi yang warnanya apa ya? Warnanya hitam banyak. Coklat. Ya. Coba pegang kuesinya tuh, warnanya apa? Coklat ada. Ayo berdiri warnanya coklat. Tafadhol. Kum ya bunai. Kum. Jazakallah khair. Siapa ini? Yoga. Ya, siapa lagi yang coklat? Siapa yang coklat? Oh iya. Klat, ayo klat. Ya, coklat, ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ada lagi yang coklat? Hah? Mana coklat? Yang warnanya kuning. Adalah yang sok warnanya kuning bajinya. Oh, antum kuning. Ismukum? Aywa, fadal. Fadal. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Yang pakai kacamata. Yang pakai kacamata berdiri. Nah. Jangan dicopot kacamatanya. Ayo berdiri. Ya, satu-satu bacanya. Barakallahu fiik. Ayo gantinya. Jangan kacamata. Barakallahu fiik. Ada lagi kacamata? Uskutu.